Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita baca kemarin terkait dengan talaqqi hukman. Ya, seorang rawi meriwayatkan dari syekh dengan lafaz qala atau an atau fa'ala fulan, apakah harus disyaratkan rawi tersebut pernah berjumpa dengan syekhnya, dan itu adalah mazhabnya Bukhari rahimahullahu taala sahihnya, atau cukup sejaman, yang penting ada kemungkinan bertemu, dan ini adalah mazhabnya Imam Muslim rahimahullahu taala, dan mazhab Bukhari rahimahullah aqwa warjah. Namun ini kata Ibnu Taimin rahimahullah, selain mudallis, ammal mudallisu fala yuhkamu di hadithihi bilittisal illa ma sarraha fihi bisama'i bi ru'yah. Adapun seorang mudallis tidak dihukumi hadisnya dengan muttasil, kecuali kalau dia riwayatkan dengan sahabis sama, sami'tu atau haddatsani atau akhbarani atau ru'yah, atau dengan ru'yah ra'aitu wasartu dan semisal. Artinya kalau dia riwayatkan dengan an, dia terima munkatu. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Saya nukil bahasanya riwayat mudallis dengan an'ana atau anna an fulan dari sihnya, itu dihukumi muttasil dalam beberapa keadaan. Ya, riwayat mudallis dengan an itu dihukumi muttasil dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah idza warada min tariqin nuqad al muhaqqiqin. Jika datangnya riwayat dari mudallis dengan an ini melalui para khufaz, para pakar hadis, para muhaqqiq yang betul-betul mengetahui riwayat-riwayat dari kalam mudallis. Sebagai contoh ucapan Syu'bah rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil hadis. Sahabat Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, kata Syu'bah rahimahullahu taala, kafaitukum tadlisa thalatha. Aku cukup, ya, artinya aku jamin bagi kalian tadlisnya 3 orang. Artinya walaupun beliau meriwayatkan hadis 3 orang ini dengan an, itu bisa diterima. Nah, sudah beliau saring, sudah beliau teliti. Cukupi kalian, ini aku jamin untuk kalian tadlisnya 3 orang. Al-A'mash yang pertama. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, Abu Ishaq As-Sabi'i yang kedua. Abu Ishaq As-Sabi'i wa Qatadah, ketiga Qatadah. Oh, maksudnya walaupun ketiga yang mudallis, Al-Amash mudallis, Abu Ishaq mudallis, wa Qatadah mudallis, dan ketiga yang meriwayatkan dengan an Tapi kalau rawi yang meriwayatkan adalah Syu'bah, maka dihukumi muttasil. Walaupun ketiganya dalam satu riwayat yang diriwayatkan dengan lafaz an, Syu'bah bilang misalnya haddatsani al-A'masy an atau Abu Ishaq an, itu dihukumi muttasil. Kenapa? Karena Syu'bah sudah menyaring hadisnya, sudah menjamin. Yang kedua, atau contohnya lagi juga adalah Al-Layth bin Sa'id. Yang sudah kita baca di Sahih Muslim tadi. Al-Layth bin Sa'id. Iya. Meriwayatkan dari Abu Zubair dengan An'ana. Itu juga sama. Yang kedua, keadaan kedua diterima an'anal mudallis dihukumi muttasil, itu kalau mudallis tersebut meriwayatkan dengan an dari syekh yang memang beliau sering meriwayatkan darinya. Walaupun beliau datang dengan an, tapi ketahui beliau itu memang mulazamah banyak meriwayatkan dari syekh tersebut, dari syekhnya. Dicontohkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala riwayat Al-A'masy dari Ibrahim An-Nakhai. Iya. Riwayat Al-A'masy dari Ibrahim An-Nakhai, walaupun Al-A'masy meriwayatkan dengan an, kata Al-A'masy an Ibrahim, itu dihukumi muttasil. Kenapa? Karena Al-A'masy itu memang banyak meriwayatkan hadis dari Ibrahim An-Nakhai. Demikian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Yang kedua, kalau si mudallis tadi, rawi mudallis tadi meriwayatkan dengan an, tetapi dari gurunya memang yang beliau banyak ngambil hadis dari. Yang ketiga adalah yang tadi saya singgung. Yang ketiga adalah kalau an-anal mudallis itu adanya dalam sahihain. Ya, Qatadah meriwayatkan dengan an, Al-A'masy meriwayatkan dengan an, atau mudallis yang lain dengan an, tetapi adanya dalam Bukhari Muslim, ini dihukumi muttasil karena Bukhari Muslim sudah menyaring hadis-hadis mereka. Itu yang perlu diingat. Qala rahimahullahu taala, berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa yu'rafu 'adamu ittisalis sanadi bi amrayn, diketahui tidak bersambung sanad itu dengan dua perkara. Ahaduhuma yang pertama, al-ilmu bi anna al-marwi anhu mata qabla an yablugha rawi sinat tabyiz. Iya, al-ilmu adanya pengetahuan bahwasanya marwi anhu, maksudnya syekhnya, syekh yang dia riwayatkan darinya, ternyata meninggal sebelum si rawi tadi baligh. Saya ulangi, sebelum si rawi tersebut menginjak mencapai usia tamyiz. Ya, seorang mengaku misalnya meriwayatkan dari seorang syekh, dia bilang haddatsani, atau mungkin kalau itu bisa dusta, an Muhammad bin Bulan misalnya, rawi bernama Zaid misalnya menyatakan qala Muhammad atau an Muhammad, ternyata setelah diteliti Muhammad ini, syekhnya ini meninggal di tahun 400 Hijriah. Diteliti Zaid Ar-Rawi yang meriwayatkan dari Muhammad ini ternyata dia baru lahir di tahun 397 Hijriah. Ya, pada ketika Muhammad meninggal dia baru 4 tahun. Ya, ini pentingnya al-wafiat. Makanya di antara pembahasan mustalah itu ada pembahasan masalah al-wafiat, yakni penyebutan kapan meninggalnya para perawi yang masyhur khusus. Dari sini diketahui ternyata fulan tidak ketemu fulan, fulan tidak mendengar dari fulan. Kenapa? Karena ketika meninggal dia masih kecil, belum sampai usia tamyiz. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih mudah bagi kita tentunya adalah an yanus sarawi au ahad wa immatil hadith ala annahu lam yattasil bima rawa anhu. Ya, bahwa seorang perawi menaskan atau seorang a'immatul hadis menjelaskan bahwasanya ya dia tidak bersambung, tidak bertemu dengan orang yang diriwayatkan. Ini sering. Ini sering. Sekali lagi yang sering saya sebutkan di tabaqat tabi'in. Sering kali nanti ya penjelasan perlama kita fulan tidak pernah mendengar dari seorang sahabat pun, atau fulan bertemu dengan 10 sahabat tapi hanya melihat dari satu orang sahabatnya. Sering kali disebutkan seperti itu. Iya. Fulan melihat fulan tetapi tidak pernah meriwayatkan darinya. Ini sering. Penegasan bahwasanya dia tidak bersambung hadisnya. Tidak pernah mendengar atau lam yasma, tidak pernah mendengar darinya. Atau yarwi minhu ma haddatsa bihi anhu. Ya. Bahkan nanti akan dijelaskan fulan itu hanya mendengar dari fulan satu hadis, yang lain tidak. Artinya itu betul betul meriwayatkan darinya tapi cuma satu hadis. Berarti kalau hadis lain itu tidak. Ini apa namanya? Tansis namanya. Diketahui sanad yang tidak muttasil bisa dengan diketahui dari wafiat, yakni meninggalnya syekh, itu ternyata dia meninggal sebelum si rawi yang meriwayatkan darinya menginjak usia tamyiz. Dan yang kedua yang lebih mudah untuk kita adalah ada nas, ada tansis, penegasan dari ya para a'immatul hadis. Wallahu a'lam bishawab.